السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk kepada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sampai kita pada mutiara hadis dari Abi Zaid Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi. Hadis dari seorang sahabat yang mulia, kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW, yaitu Usamah ibn Zaid, yang julukan kunyahnya Abu Zaid, Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah adalah yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anaknya, dan kemudian sempat terkenal di kalangan manusia bahwa dia anak Rasulullah SAW, dan dikatakan dengan Zaid ibni Rasulullah atau bin Muhammad. Tetapi turun ayat Allah SWT yang memerintahkan untuk memanggil dengan nama bapaknya, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Maka yang sempat dipanggil Zaid bin Muhammad dirubah menjadi Zaid ibni Harithah, sesuai dengan perintah Allah SWT, tidak boleh memanggil seseorang kecuali kepada nisbah bapaknya. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu kecintaan Rasulullah SAW. Sedangkan anaknya Usamah bin Zaid juga kecintaan Rasulullah SAW. Maka dijuluki Hibbu Rasulillah Ibni Hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid yang pernah memimpin pasukan perang dalam keadaan berumur 17 tahun. Radiyallahu ta'ala anhumah. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna bni qad ihtudira fashhadna. Fa arsala yuqris salam wa yaqulu inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Bahwasanya anak Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan, sesungguhnya anakku dalam keadaan sakarat, ya tudra, maknanya akan meninggal. Fashhadna, maka saksikanlah, yani hadirilah. Fa arsala yuqris salam, maka Nabi pun mengutus menyampaikan salam dan menyampaikan ucapan inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu sudah ada ajal-ajalnya. Faltasbir, hendaklah dia sabar. Wal tahtasib, hendaklah dia mengharapkan hisab. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan pesannya, sampaikan salam dan sampaikan ucapan ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa arsalat ilaihi tuqsim alaihi layatiyanniha. Kemudian diutus kembali seseorang kepadanya, kepada Rasulullah SAW, bahkan memintanya dengan nama Allah, tuqsim alaihi layatiyannaha. Bersumpah sungguh dengan nama Allah, aku memohon kepadamu untuk datang. Maka Nabi pun bangkit dan bersamanya beberapa sahabat, Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab dan Zaid ibn Thabit wa rijalun, dan beberapa orang dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Farafa'a ila Rasulullah SAW, maka diangkatlah bayi tadi kepada Rasulullah SAW, ditunjukkan. Fa'aqa'adahu fi hijrihi, Nabi letakkan di pangkuannya. Wa nafsuhu taqa'qa, dalam keadaan nafasnya putus-putus. Fafadat aynahu, maka berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka berkatalah Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Berkata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu sambil menunjuk ke air mata tadi, ma hadha? Apa ini ya Rasulullah, air mata ini? Faqala hadhihi rahmah, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadih, ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan di hati-hati para hambanya. Wafi riwayah, dan dalam riwayat lain disebutkan, fi qulubi man sya'a min ibadih, rahmat Allah yang Allah jadikan di setiap hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama, sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki rahmat. Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini masyaallah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dan di dalamnya penuh dengan ilmu dan bimbingan agar kita sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, termasuk musibah yang sungguh sangat menyedihkan ketika seorang ibu kehilangan anaknya. Rasulullah SAW menghiburnya dengan kalimat, inna lillahi ma a'ta walahuma, inna lillahi ma akhad walahuma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajlin musamma. Menghiburnya adalah maknanya membesarkan hatinya. Membesarkan hatinya itu dalam bahasa Arab adalah ta'ziyah. Orang pergi ta'ziyah kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, memiliki ungkapan-ungkapan ta'ziyah. Di samping kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ada ucapan juga, a'zamallah ajrakum wa ahsanallah aza'akum wa ghafarallah limayyitikum, semoga Allah membesarkan pahala kalian yang telah mengurusinya, telah memberikan kebaikan kepadanya sekian lama, semoga Allah memberikan sebaik-baik ta'ziyah. Dan kemudian yang ketiga, wa ghafarallah limayyitikum, semoga Allah mengampuni mayit kalian. Ini juga ungkapan ta'ziyah. Dan termasuk apa yang disebutkan di sini, termasuk ungkapan ta'ziyah adalah inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula apa yang Allah beri, dan segala sesuatu sudah ada ajalnya. Tentunya kalau sudah ada ajalnya, idza jaa ajaluha la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Enggak akan bisa dimajukan dengan apapun, dan enggak akan bisa dimundurkan dengan pengobatan apapun, karena sudah ajal. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan milik Allah apa yang Allah ambil, kenapa harus protes? Mengapa harus meronta-ronta, menjerit-jerit, meratap-ratap seperti amalan jahiliyah? Rasulullah SAW menyatakan ada beberapa amalan jahiliyah yang masih tersisa di tengah kalian, kata Nabi. Di antaranya adalah meratapi mayit, karena seakan-akan dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Maka ingatlah kalimat ini, inna lillahi ma akhad, milik Allah lah apa yang Allah ambil, milik Allah pula apa yang Allah beri. Ketika kita diberi anak, diberi anak keturunan, masya Allah, itu dari Allah dan milik Allah. Ketika Allah ambil kembali, itu juga milik Allah SWT. Maka kata Nabi, فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِلْ, hendaklah sabar dan hendaklah mengharapkan hisab. Ini yang pertama, faedah yang berkait dengan pembahasan bab masalah sabar adalah hendaklah kita menerima dan sabar dengan musibah-musibah, dan kita ucapkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kehilangan anaknya Ibrahim, Rasulullah sallam juga berlinang air mata. Tetapi ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ain tadma wal qulub tahzan, kata Nabi, mata bisa berlinang air mata, hati juga bisa sedih, tetapi tidak keluar dari mulut ini illa ma yarda rabbuna, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi tidak keluar dari mulut ini kecuali apa yang Allah ridhai. Ini kalimat-kalimat yang Allah ridhai, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta, atau kalimat yang seperti itu, kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan dan kita mengakui bahwa itu semua milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu ketika diutus kembali dan mengatakan, ya Rasulullah tolong, aku minta dengan nama Allah. Utusan tadi mengatakan bahwasanya anaknya meminta dengan nama Allah agar engkau datang. Maka Nabi pun datang dengan para sahabatnya. Sampai kemudian diangkatlah kepadanya anaknya dalam keadaan nyawanya sudah hampir terputus, atau dalam keadaan terputus-putus. Maka Nabi berlinang air mata. Sahabat bertanya-tanya, katanya enggak boleh nangis, ini kok ada air mata. Ya Rasulullah, mahada, apa ini? Ternyata bukan tidak boleh nangis, bukan tidak boleh menangis, tetapi jangan meratap. Adapun berlinang air mata, rahmat, kasih sayang. Wajar, seseorang kehilangan yang dicintainya pasti akan berlinang air matanya. Maka Nabi mengatakan dan menjawab pertanyaan tadi, hadihi rahmah, ini adalah kasih sayang. Ini adalah rahmat, kasih sayang. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarhamu min ibadihi ar-rahama, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah akan merahmati orang-orang yang penyayang. Barakallahu fikum. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan sampai karena kita menjalankan katanya, menjalankan sunnah padahal salah paham, kemudian kita dengan muka yang kelihatan gembira, tidak sedih, kemudian mengatakan, ah itu kan sudah biasa, orang mati mah di mana-mana juga mati, semua manusia pasti akan mati, ajal itu pasti akan datang. Dengan bahasa yang seperti itu, ini barakallahu fikum tidak memberikan takziah sama sekali. Yang tadi orang-orang yang meratap disalahkan, demikian pula orang yang tidak punya rahmat juga disalahkan. Kata Nabi, ini rahmat. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi orang-orang yang penyayang. Artinya orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ungkapkan dengan kalimat, sabarlah. Sesungguhnya ini milik Allah, ini takdir Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan yang lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang membesarkan hati, kalimat-kalimat yang menghibur, kalimat-kalimat yang yu'azzihi, yakni takziah. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Demikian tadi kajian Islam yang disampaikan dalam hadis yang ke-29 tentang kesabaran. Semoga memberikan kepada kita untuk semakin bersabar dengan apa yang Allah berikan ujian kepada kita semuanya. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan kita mulai dari yang pertama. Bismillah. Ustaz, ketika sholat haruskah membaca bacaan yang sama pada setiap gerakannya? Misalkan membaca Robbi Firli ya, 3 kali misalkan pada duduk di antara 2 sujud, dan tidak boleh membaca doa dengan lafaz yang lain pada rakaat setelahnya. sebagaimana gerakan-gerakan sholat. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dzikir-dzikir yang diriwayatkan, dzikir-dzikir yang sahih atau diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Tetapi yang tidak boleh adalah menggabungkan semuanya sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, bahwa yang sunnah itu kadang memakai doa yang ini, kadang memakai doa yang itu. Itu yang sunnah. Tetapi jangan mencampurkan dalam satu gerakan, misalnya saat sujud membaca doa yang ini, doa yang itu, doa yang semua yang diriwayatkan dibaca semua, itu bukan yang sunnah. Yang sunnah itu adalah kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu, kadang subhana rabbiyal a'la, kadang memakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, begitu. Barakallahu fikum. Adapun perintah harus sama setiap rakaatnya, saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Artinya tidak pernah saya dengar larangan itu. Yang saya dengar dari para ulama, larangan untuk menggabungkan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillah, saya mau bertanya, apakah makan pagi orang yang berkurban sampai hewan disembelih, apakah seperti puasa? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Seperti puasa, tetapi bukan sampai hewannya disembelih setahu saya. Yaitu sampai sholat Id. Jadi ketika bangun pagi subuh, jangan makan apapun sampai kemudian pulang dari sholat, baru dia membatalkan atau makan ini dan itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Sebaliknya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri setelah puasa satu bulan, maka ketika pagi-pagi sebelum berangkat sholat itu sudah membatalkan dulu, batalkan untuk menunjukkan kalau hari ini hari raya iftar atau hari raya berbuka. Hari raya Idul Fitri adalah Idul Iftar, hari raya berbuka, maka batalkan. Tetapi kalau Idul Adha, jangan makan apa-apa dulu seperti puasa sampai sholat ditunaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, saya adalah seorang pedagang online. Setiap menawarkan dagangan, saya menawarkan via status dengan memfoto barang-barang dagangan saya dan banyak sampai berderet-deret di status juga, termasuk testimoni yang saya sertakan agar memperkuat dagangan saya. Apakah dengan menampilkan foto barang dagangan yang dan testimoni yang banyak di status tersebut diperbolehkan secara syariat dan tidak ada gambar makhluk hidup di setiap dagangan dan testimoni saya? Dan syukur akhiran. Tidak mengapa kalau menawarkan dagangan menunjukkan barang dagangannya. Tidak mengapa, barakallahu fikum, untuk menunjukkan, memberikan foto-fotonya, gambar-gambarnya, selama itu tidak ada makhluk hidup. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mau bertanya, syarat-syarat hewan yang bisa dikurbankan, apakah harus jantan? Jika uang kita hanya cukup untuk membeli kambing betina, apakah termasuk kurban jika disembelih di hari Idul Adha atau hari Tasyrik? Jazakallahu khairan. Iya, memang yang afdal adalah jantan. Yang afdal sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkurban dengan dua kabshain akranain, dua kambing domba yang bertanduk, kambing jantan. Tetapi bukan berarti tidak boleh kambing yang perempuan. Hanya yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah laki-laki yang bertanduk. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana hukumnya kerjasama dagang jika si A sebagai pemilik konsep usaha dan si B sebagai pemilik modal? Akan tapi si B yang memiliki modal itu menginginkan hitungan bagi hasil setelah usaha berjalan dan semua modal kembali. Jazakumullah khairan. Si A sebagai pemilik konsep usaha, si B sebagai pemilik modal. Terus? Dan si B yang memiliki modal itu menginginkan hitungan bagi hasil setelah usaha berjalan. Mungkin si A juga ikut bisnis juga kemungkinan. Bukan hanya konsep. Terakhir tadi semua modal kembali gimana itu maksudnya? Jadi pemilik modal mungkin memberikan modal kepada si A, tapi menginginkan modal itu nanti kembali lagi gitu, dikembalikan. Setelah usaha berjalan lancar, modal dikembalikan. Wallahualam. setahu saya yang namanya syirkah barakallahu fikum, kerjasama usaha, itu memang bagi hasil. Bagi hasil itu tergantung kesepakatan di awal, berapa persen, berapa persen. Kalau pemilik modal menginginkan 60% sedangkan yang mengelola 40%, kalau disepakati ya alhamdulillah, kalau tidak ya diskusi lagi bagaimana sebaiknya. Kalau sudah diputuskan persentasenya, berjalan sesuai dengan keuntungan ataupun kerugian, dibagi secara adil menurut persentase yang sudah disepakati. Jadi jangan mensyaratkan modal saya harus kembali. Belum tentu kembali. Mungkin bisa kembali bahkan lebih banyak. Mungkin juga ada kegagalan atau ada sesuatu yang kemudian rugi. Maka bagi rugi. Lo kan yang rugi cuma saya yang punya modal. Emang si A bekerja pagi siang malam itu gak rugi dia. Sekian lama. Capek. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya persentase itu seperti itu. Bagi untung, bagi rugi. Kalau sudah seorang menghayalkan bahwa modal saya harus kembali, itu namanya meminjami. Ini saya pinjami, nanti modal saya kembalikan ya ke saya, tapi saya minta untung. Itu namanya riba barakallahu fikum. Nih saya mau, ayo usaha sama kamu. Siapa yang mau kerja sama-sama saya punya modal nih sekian. Oh saya, baik. Kamu usaha, usaha apa saja terserah. Nanti untungnya buat kamu dan buat saya. Tapi uang saya kembalikan nanti. Kok enaknya? Bisa nanti kalau memang berhasil maju, bukan hanya kembali, mungkin berlipat-lipat kali kembalinya. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya syirkah itu bagi untung, bagi rugi. Untung dibagi dengan sesuai persentase, rugi juga dibagi sesuai persentase. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, mau tanya apakah yang dimaksud dengan puasa tarwiyah dan apa keutamaannya? Jazakallahu khairan katsiran. Wallahu a'lam. Yang saya tahu adalah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 8 itu ketika orang-orang haji mulai memakai pakaian ihramnya kembali. Haji tamattu ya, pakaian ihramnya kembali untuk kemudian berniat haji dan berangkat ke Mina. Itu tanggal 8 Dzulhijjah, dijuluki dengan hari tarwiyah. Jadi mungkin puasanya pas hari tarwiyah saja. Iya, tapi tidak 8. Kalau enggak salah besok ya, atau hari ini, tanggal 8. Hari ini berarti insyaallah. Tetapi kalau secara umum disuruh untuk memperbanyak puasa, bukan hanya puasa saja, ibadah, dikir dan lain-lain di 10 hari bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 termasuk tanggal 8 di dalamnya kan, maka silakan saja. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya dan juga semoga apa yang disampaikan oleh antum Ustaz dapat memberikan manfaat bagi kita kaum muslimin. Jazakallahu khairan katsiran. Baik kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga jawaban yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asamin hafizahullah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan semoga apa yang ditanyakan Anda dapat memberikan solusi bagi Anda dan juga orang yang memiliki problem yang sama dengan Anda. Barakallahu fikum. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.